rasanya. Ada rasa kangen, ada rasa rindu menyerang hatiku. Baru 5 menit aku jumpa dia, aku lain rasanya. Saat berpandangan, mata berbicara bahwa ada cinta. Cinta rasanya.